Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa rahmah ba'd. Qala rahimahullah. Saya diberi subjudul Umar yastansiru biddu'a. Setelah terakhir menyebutkan bahwa ad-du'a min afwa al-asbab, doa adalah salah satu di antara sebab yang paling kuat. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lama al-ummati billahi wa rasulihi wa aqahum وأفقههم في دين الله في دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. Oleh karena para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling tahu di kalangan umat ini, orang-orang yang paling mengenal Allah, paling mengerti tentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang paling faqih, paling memahami agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Kanu, maka mereka adalah orang-orang yang aqwam, yang paling kuat menjalankan sebab ini. Berikut syarat-syarat adab-adabnya daripada orang lain selain mereka. Terlihat walaupun mungkin dalam riwayat yang lemah, seperti di kisah Abu siapa? Nah, Yukanna Abu Mu'allab. Walaupun lemah, di gambaran mereka seperti itulah keadaan mereka. Seperti di awal-awal di antara dalam kitab ini, kisah tentang ruqyah yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri mengobati kepala suku yang terkena sengatan binatang berbisa. Itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul orang yang paling mengerti, paling kuat dalam menjalankan sebab tersebut. Syarat-syaratnya mereka penuhi, dan adab-adabnya, etika di dalam berdoa tersebut mereka jalankan dengan sempurna. Sehingga apa? Terkabul. Banyak buktinya dalam kisah-kisah tentang riwayat tentang mereka. Al-Ala ibn al-Hadrami membawa pasukannya berjalan di atas air. Sa'ad bin Abi Waqqas juga demikian. Dan yang lainnya. Qala rahimahullah wa kana Umar radhiyallahu anhu adalah Umar radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwi. Umar radhiyallahu anhu selalu minta bala bantuan, pertolongan kepada Allah dengan doa tersebut. Dengan doa untuk menghadapi musuhnya. Wa kana a'dhamu jundaihi. Dan itu termasuk di antara salah satu prajurit yang paling besar, yang artinya digunakan oleh Umar bin Khattab untuk menghadapi musuhnya. Wa kana yaqulu li ashabihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, Lastum tunsaruna bikathrah. Kamu semuanya tidak ditolong karena banyaknya jumlah, banyaknya persiapan, banyaknya perbekalan, banyaknya persenjataan. Wa innama tunsaruna minas sama', tetapi kamu ditolong dari langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena banyaknya persiapan, baik dalam bentuk materi maupun inmateri, persiapan mental, persiapan Persiapan mental misalnya menumbuhkan keberanian. Tidak hanya berani. Mereka adalah orang-orang yang pemberani. Tapi ketika Nabi muncul satu sikap, orang melihat tidak akan mungkin terkalahkan karena banyak, Allah jadikan keadaan sebaliknya. Wa innamatunsaruna minas sama. Tetapi kamu ditolong dari langit. Dalam, bukan hanya dalam pertempuran, bukan hanya dalam peperangan dengan bersenjata, dalam segala hal, dalam segala, kita sudah buat perhitungan di atas kertas, secara teori kita manusia semua sudah lengkap. Bukan itu yang menolong kita, membuat kita berhasil, membuat kita sukses, mendapatkan keuntungan kalau itu perniagaan, berhasil menjalankan program dalam hal apapun juga. Tetapi tutul karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengizinkan sebab yang kita lakukan berbuah akibat yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang ketika tawakal itu lebih kuat dan lurus, tulus kepada Allah, ada tambahan ziyadah dari kenikmatan dari perkiraan kita. Perhitungan sudah kita lakukan, nanti dapatnya akan demikian-demikian. Tapi ternyata lebih yang kita peroleh. Ziyadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tambahan mungkin kebaikan, ataupun dari sikap kita, tawakal kita kepada Allah yang kuat, yang lurus. Sehingga perhitungan kita, kita dapatkan sekian-sekian dari hasil yang kita buat, dari perkiraan yang kita buat, ternyata melampaui perkiraan kita. Nah, ini salah satu bentuk terhindar, atau mungkin kita, melakukan apa namanya, perhitungan-perhitungan yang sifatnya manusiawi dengan apa yang ada pada kita, keterbatasan dan kelemahan, perlengkapan, kemudian kita mendapatkan, apa yang mungkin dari apa, sebab-sebab tersebut sedikit atau meleset sedikit dari apa namanya keuntungan atau harapan yang kita inginkan. Tapi ada sesuatu yang lain yang tidak kita perhitungkan, kita terselamatkan atau terhindarkan. Nah, ini yang antara yang bisa kita ta'wilkan atau kita makna pahami dari kalimat yang beliau ucapkan, wa innamatunsaruna minas sama. Nah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kamu rasakan, maka itu adalah dari Allah. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat harta, dan yang lainnya. Kemampuan beramal, kemampuan memahami, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk menyampaikan, itu semua nikmat dari Allah. Wa kana yaqul, dan beliau juga selalu mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Sungguh, saya tidak pernah memikirkan keinginannya ini terkabul. Ini artinya yang mendorong beliau untuk berdoa itu terkabulnya doa. Tidak. Hanya perasaan ingin terkabulnya doa. Tapi yang jadi pikiran beliau adalah keinginan berdoa itu sendiri. Keinginan doa itu sendiri. Fa'idha ulhim tumud du'a. Maka apabila kamu diilhami untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ah, maka sesungguhnya ijabah menyertainya. Dalam keadaan-keadaan mungkin berkhalwat, sedang kita kan ada kondisi-kondisi mungkin kita sendirian, dalam keadaan hati itu galau. Kalau di bawah teringat, Pak, benang apa? Hah? Keadaan sendirian, teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sambil menangis takut kepada Allah, sempatkan masukkan kalimat-kalimat doa dalam kondisi-kondisi demikian. Teringat kesalahan, teringat dosa, teringat takut kepada Allah, itu manfaat. Manfaatkan waktu kesempatan seperti itu untuk berdoa kepada Allah. Maka sering-sering dalam latihan, antum yang mungkin masih yang sehat tubuhnya, fisiknya, dalam keadaan kondisi-kondisi seperti ini, supaya sering menjaga taharahnya, menjaga kesuciannya dalam habis berwudu. Nah, dalam keadaan berzikir atau mungkin sendirian sedang mengerjakan sesuatu, teringat, nah, muncul rasa takut kepada Allah, ya, teringat dosa dan kesalahan, nah, memanfaatkan waktu itu dengan berdoa mohon ampun kepada Allah, minta diberi hidayah dan yang lain-lain. Layakadu yurad, hampir-hampir tidak tertolak. Walau akhadha asy-syair hadzal ma'na fa nadhamahu fa qala. Ada seorang penyair mengambil pengertian yang disebutkan oleh beliau dan beliau untai dalam kalimat laulam turid naila ma arju wa atlubu min judi kaffaika ma 'allamtani talaba. Ini kepada, kalau kepada sesama seperti itu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak ingin mendapat yakni terwujudnya apa yang aku inginkan dan apa yang aku minta, min judika kaffaika, dari kedermawanan kedua tanganmu, tentu engkau tidak akan mengajarkan aku meminta. Paham ini? Kalau engkau tidak menginginkan aku misalnya mendapatkan sesuatu dari permintaanku melalui apa namanya yang ini yang datang dari kedermawanan sifatmu yang madar, yang dermawan, maaf, yang memberi, tentu engkau tidak akan mengajari aku bagaimana caranya meminta. Ya. Ringkas kalimat seperti disebutkan oleh Nam. Langkah sulitnya ya. Nah, ini bedanya kalam salaf dengan kalam. Walaupun maknanya mendekati. Ya, ini bahwa orang itu ketika dia di apa namanya dikehendaki untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia harapkan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia diilhami, diajarkan untuk meminta, digerakkan untuk memohon sesuatu kepada Allah. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa ketika dia minta kepada Allah, maka dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Cepat atau lambat atau mungkin dalam bentuk yang lain. Faman ulhimat du'a, maka siapa yang diberi ilham untuk berdoa, faqad urida bihil ijabah. Ini kalimat ringkasnya dari nazam tadi, dari manzumah ini, dari untaian bait-bait ini. Siapa yang diberi ilham untuk berdoa, digerakkan, muncul dalam hatinya, nah, keinginan merasa, nah, tergerak, terdorong untuk minta ampun kepada Allah, rasa takut kepada Allah, cepat berwudu, kemudian duduk, minta kepada Allah. Kalau misalnya waktu-waktu yang artinya terjauhkan, artinya bukan waktu-waktu yang tertolak, bukan waktu-waktu yang terhalang, tidak boleh sholat, maka sholatlah pada waktu tersebut. Sholat kepada Allah 2 rakaat, minta kepada Allah perbanyak dalam sujud. Atau kalaupun misalnya pada waktu-waktu yang terlarang, setelah subuh, ketika matahari di atas puncak kepala, atau setelah asar, dan mungkin ini bertepatan keinginan dorongan itu tadi, bawa ke masjid, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, doa kepada Allah. Qala fa inna Allah subhanahu yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini yang mendorong mereka untuk berdoa. Bukan karena iming-iming ataupun ini kan terkabulnya harapan terkabulnya doa, tapi harapan untuk bisa berdoa itu sendiri. Kita paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang artinya kita keyakinan kita itu tidak seperti tindakan kita. Padahal kita tahu Allah pasti mengabulkan doa. Apalagi Allah berfirman di sini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka ini hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Sangat sangat dekat. Wa antal batin laisa dunaka syai'. Allah begitu dekatnya. Tidak ada yang melapis, tidak ada yang mendinding, tidak ada yang membatasi antara Allah dengan kita. Antal batin falaisa dunaka syai'. Engkaulah yang batin, yang tersembunyi, yang paling dekat, yang paling halus, tanpa ada batas sesuatu pun antara kamu. Nah, yang menghalangimu. Begitu dekat, dekatnya. Kalau digambarkan dalam beberapa ayat, malaikat-malaikat Allah itu aqrabu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat lehernya. Kalau malaikat makhluk-makhluk Allah itu seperti itu, ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka tahu apa yang kamu perbuat, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Nah, lebih dekat lagi kepada hambanya, jauh lebih dekat dari urat leher kita. Kalau malaikat saja seperti itu dekatnya, yang Allah katakan ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu perbuat, apalagi Allah. Maka perbanyak doa, betul-betul sungguh-sungguh dalam berdoa. Sempatkan muncul dorongan sedih, kemudian bawakan, ingat kenapa jadi sedih, kenapa jadi seperti tertekan, dosa apa yang diperbuat. Ingat, bawa kembali diri kita, dihadarkan, disadarkan kesedihan ini, kekalutan, galau, resah, gelisah, ini pasti dosa. Sifat kepada Allah. Ingat, kita buntu kemarinnya ini dosa apa ya? Kadang-kadang kita karena merasa banyaknya, terlalu banyaknya dosa, sampai lupa dosa yang mana yang belum istighfar, belum kita tobat kepada Allah. Nah, tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah, bawa, larutkan dia, leburkan dalam doa. Qala rahimahullah, qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, sungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Pasti. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar perkataannya selain Allah? Enggak ada. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang paling benar perkataannya selain Allah? Enggak ada. Kenapa kita ragu menyempatkan diri untuk berdoa? Nah. Qala fi Sunan Ibn Majah min hadits Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah, niscaya Allah marah kepadanya. Karena merasa tidak butuh. Nah. Ingat, butuhnya kita kepada doa karena kita adalah makhluk yang lemah. Semua perangkat, semua urusan dunia dan akhirat kita di tangan Allah, dimiliki oleh Allah. Kita keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, ilmu, pakaian pun tidak. Nah, ya. Makanya Allah katakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaita, man hadaitu illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Allah menyebutkan dalam beberapa kalimat dalam hadis Abu Dzar yang kita sudah lewat, kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ini Allah Subhanahu wa taala. Betapa fakirnya kita, betapa berhajatnya kita kepada Allah. Kenapa tidak meminta? Hatta walaupun itu adalah seutas tali untuk mengikat sandal. Bukan perkara remeh, bukan perkara remehnya, tapi menunjukkan bahwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul berhajat, bergantung, apalagi nahnu thalabatul ilmi. Kita para thalabatul ilmi itu sangat-sangat butuh dengan bantuan dari Allah untuk dijaga, dimasukkan ilmu itu, diletakkan di dalam hati. Nah, punya adab dalam majelis. Ya, mengerti, memahami apa yang disampaikan. Nah, kemudian dibantu untuk mengamalkan. Itu kita butuh kepada Allah untuk menghafal, untuk mengerti, memahami, untuk menyampaikan nanti. Subhanallah. Sangat-sangat berhajat kita kepada Allah. Yang sudah kemudian apa namanya menjadi punya tanggung jawab yang lain, keluarga, pekerjaannya, tambah lagi ya keperluannya, hajatnya kepada doa ini lu tambah lebih banyak, tambah anaknya, tambah lagi, tambah keluarganya, tambah lagi, tambah bebannya, tambah tugasnya. kita khawatir kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah dalam sujud, ya, dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, kita dilepaskan oleh Allah, diserahkan kepada diri sendiri, diserahkan kepada diri sendiri untuk menghafal, untuk memahami, untuk mengamalkan, untuk menyampaikan, untuk mengurus. Nah, ini yang kenyataan, kalau kita mau lihat kenyataan yang terjadi di hadapan kita, mungkin kita sendiri mengalaminya, ya, berantakan, kacau, nah, apa yang kita lakukan, ya, masing-masing, nah, cermatilah, ya, masing-masing cermatilah apa yang terjadi dia dalam dirinya, keluarganya, pekerjaannya, entah dia dalam sebagai mudarris, sebagai dai, sebagai orang kantoran, sebagai pekerja kasar yang lainnya, nah, ya, sesuatu yang tidak selaras mungkin benar dengan aturan Allah, atau dia ganal, ya, bisa syariat tidak sesuai dengan syariatnya. Nah, jika kita dilepaskan oleh Allah kepada diri kita sendiri, nah, tanganilah, merasa pintar mengurus dakwah, merasa pintar mengurus ini santri, akhirnya seperti mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus pekerjaan, dilepaskan oleh Allah. Nauzubillah. Nah, kita benar banyak-banyak berdoa kepada Allah dan sungguh-sungguh. Nah, dengan sebab yang kuat ini, kita dengan selalu berdoa minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, diberi taufik untuk menata, mengatur, kemudian menjalankannya sesuai dengan, walaupun mungkin belum tampak hasilnya, tapi nah, terencana, dan itu mendapatkan taufik untuk terus bersinambungan kebaikan-kebaikan tersebut, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan yang baru lagi, yang lebih baik, apa yang sama baiknya. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allahi wa huwa hasbuh. Wa may tawakkal 'ala Allahi yu'adzim lahu ajran apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah mudahkan semua urusannya. Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, dia minta kepada Allah bimbingan, dia tidak akan dilepaskan oleh Allah untuk kepada dirinya sendiri. Tidak dia diserahkan dia dengan kekuatannya, kepandaiannya, kecerdasannya, tapi dibimbing oleh Allah. Dapatkan taufik. Seberat apapun yang ada di hadapannya, itu akan terurai. Seruat apapun problem, akan tercairkan. Janji dari Allah, ya. Dan orang yang mengyakinkan, mereka yang seperti ini yang kita disebutkan oleh Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu orang-orang, siapa yang orang wali-wali Allah nanti disebutkan oleh Allah, mereka para wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekasih-kekasih Allah ini, tidak ada rasa takut pada mereka menghadapi apa yang akan terjadi di hadapan mereka, ya, beban ataupun tugas-tugas yang berat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih dengan apa yang luput dari mereka, gagal ataupun mungkin tidak mampu mereka raih dalam urusan dunia. Alladzina amanu, mereka adalah wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang senantiasa adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah, selalu meninggalkan larangan-larangan Allah. Larangan Allah itu banyak, perintah Allah itu banyak, yang besar, yang kecil, yang penting dan yang di bawahnya, lahir dan batin. Kita laksanakan, kita kerjakan perintah-perintah Allah yang lahir, tapi perintah batin gagal. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah yang zahir, tapi larangan Allah dalam hal batin gagal. Ini yang menjadi sebab kita tidak mendapatkan predikat taqwa. Sehingga dengan kekurangan-kekurangan tersebut, ketika kita membaca ayat, nah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," kita merasa mendapatkan satu solusi, ternyata bukan jalan keluar yang dituntunkan oleh Allah, tapi yang diserahkan oleh Allah kepada diri kita sendiri, pandaian dengan kecerdasan kita. Akhirnya apa? Di balik itu ada lagi kemelut, keruwetan. Nah, dapatkan harta tapi tidak barokah, Nah, ini yang kita takutkan. Qala wa hadha yadul ala anna ridaahu fi su'alihi wa ta'atihi. Hadis ini ya berdasarkan mafhum mukhalafahnya, berarti kalau Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan man lam yas'alillah yaghdab alaihi, berarti man sa'alallah yarda alaihi. Man sa'alallah yarda anhu. Siapa yang minta kepada Allah atau yuhibbah, Allah mencintai dia. Ini diterangkan oleh beliau rahimahullah, hadza yadul ala anna ridaahu, bahwa keridhaan Allah itu ada di dalam senantiasa meminta kepada Allah dan taat kepada Allah. Wa idza radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridah. Kalau Allah ridha, maka semua kebaikan ada dalam keridhaannya. Berarti apa? Kalau Allah ridha, maka akan berbuah kebaikan-kebaikan terus. Nah, dapatkan kebaikan-kebaikan terus. Kebaikan yang dia lakukan akan membuahkan kebaikan berikutnya, akan membuahkan kebaikan berikutnya, akan membuahkan kebaikan berikutnya. Tidak akan ada yang retak. Tidak ada yang terkotori. Nah, ketika betul-betul mendapatkan ridha Allah. Kama anna kulla bala wa musibah fi ghadabihi. Dan sebagaimana bahwa setiap petaka dan musibah itu ada dalam kemurkaan Allah. Ya, kita hadapkan kepada diri masing-masing. Ya. Terlalu banyaknya dosa yang kita lakukan, jangan tanyakan ketika kita mendapatkan satu musibah, dosa apa yang aku lakukan ya Allah? Jangan tanya. Tapi ya Allah, dosa mana yang aku belum nyur taubat kepadamu ya Allah? Dosa mana yang belum engkau ampunkan dan aku belum mengakuinya? Belum istighfar kepadamu, belum minta ampun kepadamu sehingga dapat yang seperti ini? Ada, ya. Nah, ketika amalan-amalan itu tidak cukup untuk menepis, menghapus ini dosa, ditimpakan apa? Bala. Dan itu walhamdulillah mestinya kita terima sebagai nikmat. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubah. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan hukuman kepadanya. Ya, kalau kita melihat misalnya musibah yang kita lakukan, yang ini menimpa kita, kita ingat-ingat dosa yang kita lakukan, itu sebetulnya kalau misalnya kita melihat, ternyata musibah tersebut tidak sebanding dengan dosa yang kita lakukan. Tidak sebanding. Mungkin dosa yang kita lakukan besar sekali, atau mungkin suatu dosa yang itu bukan dosa besar misalnya, tapi tidak pantas untuk dikerjakan. Hukuman yang kita dapatkan pun beda. Hukuman yang kita dapatkan beda. Artinya, mungkin seperti dalam keadaan resah hatinya, kalut, kemudian atau mungkin gagal dalam bisnisnya, walaupun tidak mendapatkan keuntungan besar, ya, tidak mendapatkan keuntungannya sebagaimana mestinya. Itu boleh jadi itu sebagai teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ada dosa yang kita lakukan terkait dengan harta yang belum kita bertobat, dan itu sebagai tidak Allah musnahkan harta tersebut. Cuma mungkin gagal kita mendapatkan yang kita harapkan. Ya, anak yang sakit, keluarga kita yang sakit. Boleh jadi itu sebagai teguran, bukan hukuman. Kalau Allah mau menghukum, ma taraka ala dhahrihi min dabbah. Kalau Allah mau menghukum kita karena dosa dan karena kemaksiatan kita, bersih bumi ini. Ya, bersih, enggak ada kita lagi. Tapi kita masih bisa berjalan di muka bumi karena Allah masih membuka pintu rahmatnya. Masing-masing mengukur dirinya. Ya, tahu. Sehingga tak perlu mencari menyalahkan orang lain atau mencari sebab di luar dirinya. Juga tidak perlu kalau misalnya pun dia seperti didolimi orang lain, kenapa orang ini bisa mendolimi saya, berbuat seperti ini terhadap saya? Periksa kembali ada dosa yang kita lakukan. Ada dosa yang kita lakukan. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya dari para anbiya, para rasul, para nabi Allah sallallahu wasallam alaihim. Nah, Nabi Ayyub alaihi salam. Nah, wallah alam ana lupa ini kadang apa tidak melerai. Ini orang bertikai atau seperti apa kemudian beliau 7 tahun atau lebih mendapatkan penyakit. Nah. Nah. Qala wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd atharan. Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab Zuhd sebuah athar, Anallahu la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a min al-walad. Kalau aku ridha, kata Allah, maka aku berkahi. Berkah mungkin enggak banyak. Nah, ini yang kita lupa. Atsar ini taruhlah misalnya sanadnya sahih enggak apa, dhaif. Sanadnya dhaif, anggap dhaif. Tapi kenyataan ini seperti ini. Ya, ini kenyataan. Nah, kalau Allah ridha maka Allah akan berkahi. Dan kita lihat orang-orang dari kalangan sejak agama ini muncul, Rasulullah SAW membawanya, diterima oleh para sahabat, sampai di kalangan para a'imma kita, orang-orang yang saleh semacam Imam Ahmad juga, sedikit yang mereka miliki tapi diberkahi oleh Allah. Apa kata Imam Syafi'i ketika sakit datang ke rumah Imam Ahmad? Makna makan di tempat orang yang dermawan, pemurah, bukan orang yang bakhil, dan hartanya halal, itu obat. Iya kan? Nah, seperti itu keadaan. Nah, baraktu. Kalau Allah ridha, maka Allah berkahi. Waktunya diberkahi. Nah, kekuatannya diberkahi. Kepintarannya diberkahi. Kecerdasannya, kefasihannya diberkahi oleh Allah. Walaisa li barakati muntaha. Dan tidak ada bagi berkahku itu akhir dan batas. Wa idza ghadibtu, dan kalau aku murka, kata Allah, aku melaknat. Dan laknatku sampai 7 turunan. Nah, masih terbelenggu dengan laknat, dijauhkan dari rahmat. Mungkin kaya, tapi tidak pernah puas. Bapaknya kaya, meninggalkan warisan, masya Allah, mobil sekian banyaknya, usaha. Nah, tapi tidak pernah dia merasa tercukupi. Ini yang bala. Qala waqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajaribul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal birri wal ihsani ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibati likulli khairin wa adadduha min akbaril asbabil jalibati likulli sharrin famastujlibati ni'amullahi wastudfi'at niqmatuhu bimithli ta'atihi wat taqarrubi ilaihi wal ihsan ila khalqihi. Akal, dalil-dalil akli, logika dan penalaran, kemudian dalil-dalil nakli, ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, wal fitrah, fitrah yang salimah, serta pengalaman yang didapatkan oleh para manusia sepanjang sejarah peradaban mereka dengan perbedaan-perbedaan jenis, aliran-aliran kepercayaan dan agama mereka, menunjukkan bahwa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin mengharapkan ridhanya dan kebaikannya. Baik, menunjukkan bahwa yakni taqarrub kepada Allah mengharapkan ridhanya, ya, menam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapatkan ridhanya itu adalah albirru wal ihsan ila khalqihi bahwa takarrub, dia takarrub kepada Allah dengan semua amalan, talabu mardati, mengharapkan ridha Allah, wal bir wal ihsan ila khalqih, berbakti, berbaik, buat baik kepada sesama manusia, min a'zamil asbabil jalibati likulli khairin, itu adalah sebab-sebab paling besar untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Sedangkan lawannya, lawannya apa? Berarti apa? Tidak melakukan takarrub ila Allah, tidak beribadah kepada Allah. Nah, tidak meminta, mengharapkan ridha Allah. Tidak meminta ridha Allah, tidak mengharapkan ridha Allah dengan cara apa? Maksiat. Berarti kan nantang. Nah. Ya, tidak berbuat baik kepada sesama. Itu semua adalah asbab al-jalibah likulli syarr. Tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah kepada Allah. Nah. Itu semua mendatangkan kejahatan. Fama sujlibat ni'amullahi wastudfi'at niqmatuhu bimithli ta'atihi. Tidak pernah ada didatangkannya nikmat-nikmat Allah, dijauhkannya musibah, petaka, hukuman dari Allah dengan sesuatu yang lebih baik, ya, semisal ketaatan kepada Allah, takarrub kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, maka perbanyaklah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mendekatlah kepada Allah dengan semua yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini adalah dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib. Perbanyak amalan-amalan sunnah, mulai dari yang kecil sampai yang berat, yang besar. Nah, ya, baik yang muta'addi maupun yang lazim. Muta'addi diantaranya juga termasuknya ini sedekah. Nah, yang lazim, yang untuk diri sendiri misalnya, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, belajar, sholat, puasa, wal ihsan ila khalqih, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, pada orang tua ini yang paling utama. Pada orang tua, kepada kerabat, kemudian kepada tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Intinya adalah ini semua sebab-sebab ini akan membantu kita untuk dan mudahnya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, udah.